Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita. Dari kesempurnaan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, dari kesempurnaan hikmahnya, bahwa segala perkara ada di tangannya, Dia yang mengatur, Dia yang menentukan apapun yang Allah kehendaki. Dari rasa aman, ketenangan dan ketentraman yang didapati hambanya, maupun itu rasa takut, ketakutan, kondisi yang mencekam, dari kesusahan, kesulitan hidup, kesempitan, maupun sebaliknya, kelapangan, kemudahan dalam segala urusan, dari kekurangan ekonomi, pendapatan, atau lawannya berkecukupan bahkan berlebih harta benda dan rizki yang mereka dapati, semua ini Allah yang tentukan. Dasar pokok yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Firman Allah dalam Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaum, di setiap hari, huwa fi sya'n, Allah itu dalam urusan. Dari urusan Allah, Allah angkat yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah jatuhkan yang lainnya. Dari urusan Allah, Allah muliakan yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah hinakan sebagian yang lainnya. Allah mudahkan yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah persulit yang lainnya. Wahakadha, di setiap hari, huwa fi sya'n, dalam urusannya, mengangkat yang ini, menjatuhkan yang itu, memuliakan yang ini, menghinakan yang itu, mempermudah yang ini, mempersulit yang itu, memberi kelapangan yang ini, memberi kesempitan kepada yang itu. Dan sekali-kali Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari makhluknya. Dalam Zukhruf Allah sebutkan, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Kami tidak mendzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita beriman terhadap takdir Allah yang merupakan salah satu rukun dalam iman. Apapun yang kita dapati, kebaikan atau itu kejelekan, yang kita senangi ataupun yang kita benci, semua itu dari Allah yang tentukan. Agar kita selalu kembali kepada Allah, mentaati syariatnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dalam An-Nahl, kenikmatan, kebaikan apapun yang kalian dapati, itu semua dari Allah. Allah yang berikan, Allah yang mudahkan untuk kalian, agar hambanya bersyukur, semakin taat dan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, musibah, kejelekan, segala yang tidak disenangi oleh manusia hanya terjadi akibat dosa dan maksiat mereka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dalam Asy-Syura, musibah apapun yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan-tangan kalian, dan masih banyak yang Allah ampuni. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dalam An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Yang kalian peroleh dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kejelekan ketika itu menimpa kalian, dari diri kalian sendiri. Ini tentunya dasar yang harus disadari, diyakini oleh setiap muslim. Banyak terjadi hal-hal yang menimpa kaum muslimin, keterpurukan, kejelekan dengan berbagai bentuknya, bahkan tidak jarang kejelekan itu menimpa dakwah kita, menimpa diri kita dan keluarga kita, datang. Datang kepada kita secara kita tidak sadari, kita mau ataupun tidak mau, itu terjadi. Perkara yang mengajak dan menuntut kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita khawatir ini semua terjadi akibat ulah kita sendiri. Artinya masih terlalu banyak dari diri kita semua, dari diri kita masing-masing, perkara yang perlu kita benahi dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak, adab kita, kita sebagai orang tua kepada anak, kita anak kepada orang tua, kita tetangga kepada tetangga, teman kepada temannya, murid kepada guru, guru kepada muridnya, masing-masing. Suami kepada istri, istri kepada suaminya. Banyak celah, banyak mukhalafah, penyelisihan, menyalahi dan menyelisihi syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu pasti membawa dampak, ada imbasnya keburukan, kejelekan sebagai uqubah, sebagai hukuman dan balasan dari Allah akibat kemaksiatan dan dosa-dosa kita sendiri. Di dalam Al-An'am Allah sebutkan 65 dan berikutnya. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakan, Dia Allah Maha Kuasa untuk mengutus azab kepada kalian, mengirimkan azab dari atas kalian atau di bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan merasakan kekejaman atau kejahatan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, dikuasakan yang ini atas yang itu, dengan kekejamannya, dengan kebengisannya, dengan kezolimannya, akibat ma'asi wa dzunub, dosa, maksiat. Karenanya mereka bahkan saling menghancurkan, saling merusak undur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Lihat bagaimana kami ayat-ayat kami berikan kepada mereka agar mereka mau mengerti. Di Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ini, qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum, dari atas kalian Allah kuasa untuk mengutus, mengirim azab. Rasulullah sebutkan, a'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung diri dengan wajahmu. Au min tahti arjulikum, atau mengirim azab itu dari bawah kaki kalian. Rasulullah kembali berkata, a'udhu biwajhika, aku berlindung diri dengan wajahmu. Au yalbisakum syia'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd, atau menjadikan kalian berpecah belah, berkelompok-kelompok, merasakan kekuatan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Rasulullah sebutkan hadihi ahwan au aisar. Yang ini lebih ringan, lebih mudah dari yang sebelumnya. Ini sebagian yang Allah ingatkan kepada hambanya, apa yang akan mereka dapati ketika mereka melalaikan Rob mereka, ketika mereka menyelisih dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kemaksiatan berdampak kepada orangnya, kepada pelakunya, kemaksiatan apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu, sesebentar apapun. Nas'alullah al-afiyah wassalam, membawa dampak buruk. Dan itu berakibat hancurnya seorang hamba, sesatnya seorang hamba, jauhnya dia dari ampunan Allah, jika tidak segera dia berbenah diri kembali dan bertobat kepada Rabbnya. Kemaksiatan menjadi sebab semakin dekatnya dan semakin kuatnya wala seorang hamba terhadap syaitan. Di dalam Quran Allah sebutkan di surat Al-Qamar, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semuanya, yang kecil maupun yang besar, tercatat. Semuanya ditulis untuk mereka pertanggungjawabkan. Dan itu berdampak di dunia ini sebelum akhiratnya. Kemaksiatan Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Quran, peringatan terhadapnya. Wa man ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya neraka jahannam, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Lafaz maksiat, wa man ya'sillah, yang bermaksiat kepada Allah. Terkadang tersebutkan dengan lafaz dzamb, dzunub, dosa. Terkadang tersebutkan dengan lafaz khoti'ah, khotoya. Terkadang tersebutkan dengan lafaz sayyi'ah, sayyi'at, kejelekan. Terkadang tersebutkan dengan lafaz ifim, asam. Terkadang tersebutkan dengan kata fusuq, kefasikan. Terkadang tersebutkan dengan kata fasad, kerusakan. Tentunya di beberapa waktu tertentu kemaksiatan itu lebih besar nilainya, tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Di beberapa tempat tertentu kemaksiatan itu tidak sama, lebih besar dibanding tempat-tempat yang lain. Ada tentunya di sana kabairudz dzunub, dosa-dosa besar yang didefinisikan ulama setiap maksiat yang dalil menjelaskan begitu sangat haramnya dan diperbesar perbuatan itu. Terkadang diancam dengan laknat, pelakunya dilaknat, atau murka Allah, atau neraka, jahannam, atau ada hukuman hudud bagi pelakunya, hukuman had yang ditentukan dalam syariat, dipotong tangannya, dirajam, dicambuk, dan lain sebagainya. Kabair. Saghair, perbuatan yang dicela, dilarang dalam syariat, namun tidak dibarengi dengan seperti yang di atas. Kabair, tidak disebutkan laknat bagi pelakunya atau murka Allah atau yang lain-lainnya tadi. Namun tentunya saghair, dosa kecil pun walaupun tidak dibarengi laknat atau murka Allah atau ancaman neraka, ma'al israr, kalau terus menerus dilakukan oleh si hamba tanpa adanya niat kesungguhan untuk bertobat, menjadikannya kabair, dosa besar yang semula itu dosa kecil. Kata Ibnu Abbas, la kabirah ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau orangnya segera istighfar, taubat. Wala saghira ma'al israr, sebagaimana tidak lagi disebut dosa kecil kalau orangnya terus melakukannya. Tidak ada etikat pada dirinya untuk berbenah diri, bersegera, bertobat, meninggalkan semua itu. Menjadi kabair, menjadi dosa besar. Itu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis disahihkan Al-Albani, iyyakum wa muhqiratiz dzunub atau muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa yang diremehkan. Dosa yang diremehkan. Ini dianggap kecil. Alah, cuman ini aja. Enggak sampai dilaknat pelakunya. Enggak sampai di ini. Karena dia sepelekan, maka terus berulang-ulang dia lakukan. Tidak ada kesungguhan untuk taubat darinya. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Dosa-dosa yang diremehkan ini menumpuk-menumpuk, terakumulasi pada seseorang, sehingga itu yang akan menghancurkan dia, membinasakan dia. Bisa karena terus-menerus dia melakukannya, karena bagi dia, di pandangan dia, ini kecil, muhaqqirat, ini sepele, bukan dosa besar. Sehingga tidak ada kesungguhan untuk bertobat, tidak merasa salah, tidak merasa menyesal. Beda mungkin orang misalnya naudzubillah, setelah dia berzina atau membunuh orang atau apa, dia nyesel dan takut luar biasa, itu dosa besar. Tapi ketika itu dosa kecil, perasaan seperti itu enggak ada. Ini yang Rasul ingatkan, iyyakum wa muhqiratiz dzunub. Terkumpul padamu itu bisa menghancurkanmu. Nas'alullah al-afiyah. Bisa pula karena dia bangga atau senang melakukan dosa-dosa itu. Atau bahkan na'udzubillah memamerkan dan bangga dengan perbuatan-perbuatan itu. Terlebih itu ketika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, toladan bagi yang lain, pemimpin yang tertuju pandangan kepada dirinya. Bisa jadi menjadi akibat dosa, maksiat, menghancurkan seorang hamba, dijauhkan dari hidayah, disesatkan, menyimpang, yang semula dikenal istiqamah orangnya, diketahui awalnya di atas siratal mustaqim karena dosa-dosa seperti ini. Muhaqqiratidz dzunub, yang dia sembunyikan dari pandangan orang lain. Di depan orang dia tampakkan kesolehannya, seakan dia orang yang taat, sementara di belakang hanya Allah yang tahu apa yang dia perbuat. Mungkin itu shagair awalnya, dosa-dosa kecil yang dia remehkan, dia sepelekan. Malu untuk itu dia lakukan di depan orang, sementara tidak malu dia melakukan itu dalam pengawasan dan penglihatan Rabbul Alamin. Dia kerjakan kemaksiatan yang ini dan itu sekian banyak orang disesatkan dari hidayah, jauh tersesat dari istiqamah. Bisa jadi ini sebab terbesar yang ada pada dirinya, yang tersebutkan di dalam riwayat, fulan seseorang diketahui melakukan ini, melakukan itu dari kebaikan, tapi di yaumul qiyamah ditunjukkan bahwa dia ternyata orang idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau sudah menyendiri, artinya tidak ada orang lain tahu, dia langgar keharaman-keharaman Allah. Enggak ada yang tahu manusia. membuat seorang mukmin tentunya takut dari hukuman dan balasan yang seperti ini. Tentunya kemaksiatan ada sebab kenapa orang terjerumus ke sana, terjatuh. Sebab utama dan yang paling besar adalah karena lemahnya iman, dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan kepada Allah, lemahnya rasa takut, khasyah minallah. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seperti yang Rasul sebutkan. Penzina pun tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Ketika dia berzina, artinya dalam keadaan sedang kuat imannya, tidak mungkin. Sedang sempurna imannya, sedang tinggi, tidak mungkin. Terjadi perzinaan itu saat imannya lemah, menurun. Yang kedua, kuatnya fitnah syubhat dan fitnah syahawat. Yang keduanya bermula dari menuruti hawa nafsu, mengedepankan logika pendapatnya sendiri atas syariat Allah. Fitnah syahawat yang itu ada pada diri manusia. Fitnah wanita, harta, anak-anak, dan yang lain sebagainya. Terkadang syubhat, kata Ibnul Qayyim, bermula dari pemahaman yang rusak, jelek, tidak bisa memahami syariat, nas, dalil dengan benar. Terkadang karena penukilan, yakni riwayat yang dusta, lemah, palsu, atau hak yang semestinya ada padanya namun itu tersamarkan baginya. Terkadang karena tujuan yang jelek, niat yang memang rusak, atau hawa nafsu yang dikedepankan di atas segalanya. Ketiga, karena syaitan yang terus membisikkan dan menggoda Bani Adam. Di Sahih Muslim, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi. Syaitan itu hadir bersama kalian, terus mengikuti kalian dalam segala sesuatu dari urusan kalian, semuanya. Kalian makan, kalian minum, kalian mandi, kalian semua. Yahdur, dihadiri dan diikuti kamu oleh syaitan. Sehingga diperindah, dihiasi kemaksiatan kepadamu. Karena itu para ulama sebutkan, terkadang syaitan dari kalangan jin menyenangi Bani Adam yang jantan dari mereka menyenangi wanita Bani Adam, banat, atau yang perempuan dari mereka yang betinanya jin syaitan menyenangi yang lelaki dari Bani Adam. Dan itu paling senang para syaitan menyebabkan mereka senang dan jatuh hati kepada Bani Adam, terutama ketika saat mereka telanjang. Dan waktu manusia telanjang saat dia mandi atau berhubungan suami istri. Oleh karenanya diajarkan doa-doa dalam sunnah untuk dibaca saat masuk kamar mandi, saat telanjang, saat berhubungan suami istri, agar menutupi pandangan syaitan kepada pelakunya, agar terlindung dari kejahatan mereka masuk merasuki Bani Adam, mengganggunya dalam segala urusan. Ibtila, ujian dari Allah. Secara umum, perisai dan senjata seorang muslim menghadapi godaan kemaksiatan, yang pertama dengan membenahi ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, membenahi akidahnya. Tauhid sangat berpengaruh dalam diri seorang hamba. Akan beda orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, dengan basirah, dengan penuh ikhlas, mengikuti sunnah Rasulnya, itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan. Jauh beda dengan yang ala jahl. Gampangannya, salah satu sunnah yang Rasul sebutkan di setiap ba'da sholat subuh, di setiap ba'da sholat maghrib, ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Rasul sebutkan setiap kali kamu baca itu, terangkat, tertulis bagimu 10 kebaikan. 10 kali kamu ucapkan berarti 100 kali kebaikan kamu dapati. Setiap kali kamu baca itu terhapus darimu 10 kejelekan. Setiap kali kamu baca itu terangkat untukmu 10 derajat. Setiap kali kamu baca itu menjadi pelindungmu dari segala sesuatu, kejahatan, kejelekan. Setiap kali kamu baca itu menjadi pelindungmu dari godaan syaitan, hirz dari syaitan. Dan tidak akan ada orang yang lebih afdol amalannya dari dia, kecuali yang beramal seperti itu, seperti dia, dan lebih lagi darinya. Adalah ringan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Permasalahannya beda ketika yang membaca ini tahu fadilahnya, ingat membaca ini besar keutamaannya, dia baca dengan penuh keyakinan, penuh ilmu. yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dengan mungkin saja orang tahu ini zikir dibaca setelah subuh, maghrib. Tapi dalam keadaan dia hampa, gak paham apa keutamanya, kenapa dia baca. Jauh beda pengaruhnya kepada takwa. Pengaruhnya itu melindungi dia, menyelamatkan dia dari maksiat, dari dosa. Beda. Man ya'budullah ala basirah, yang ibadahnya dengan ilmu, dengan basirah, dengan yang tidak. Dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Rasul sebutkan ini 99 menghapuskan dosa-dosa dia walaupun itu sebanyak buih di lautan. Dan dia niat untuk itu. Bani Adam, siapa yang tidak punya kesalahan? Yang tidak punya dosa. Dia baca ini agar terhapus kesalahan-kesalahan dia. Ilmu. Dia tahu itu yang Rasulnya janjikan. Apa sama dengan yang dia tahu mungkin bacaan ini 33-33. Tapi gak paham kenapa dan apa fadilahnya. Dia baca ayat kursi usai sholat fardu. Rasul sebutkan lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Hanya karena belum mati saja. Artinya mati surga baginya. Ayat kursi. Walhasil, pengaruh ilmu dalam ketakwaan besar. Dan itu berpengaruh terhadap melindungi diri kita dari maksiat, dari dosa. Ilmu. Dan sekali lagi, sering kita sampaikan, sering kita ulang-ulang, kalau kita bicara ilmu ya ikhwan, yang lebih kita tekankan, lebih kita sarankan adalah majalis halaqatul ilm, majelis ilmu. Di tempat antum masing-masing, di wilayah antum, kota antum, di mana antum berada. Setiap harinya bersama asatidzah afadhil, ustaz-ustaz antum. Acara semacam ini, daurah, bahkan itu daurah nasional, masyaih, itu insidental, ya ikhwan. Itu anggap seperti refreshing. Wajah baru, acara baru, tema baru, pasti ada manfaatnya insyaallah, ada kebaikannya dan lain sebagainya. Tapi itu sebentar, paling 3 hari, 5 hari, 1 hari, setengah hari. Yang lebih penting keseharian antum. Majelis-majelis ilmu, halaqat ilm yang disampaikan oleh asatidzah di tempat antum masing-masing. Walhamdulillah ma'mur, durus, penuh. Kajian akidah, kajian fikih, kajian adab, akhlak, kajian. Itu yang lebih antum semangat datangi. Itu yang membina, menambah ilmu. Ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, pengamalan dan pelaksanaan faridah yang Allah wajibkan, ditambah dengan nafilah-nafilah yang disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dalam hadis qudsi Allah sebutkan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku senangi dari yang aku wajibkan atasnya. Ketika kamu mengamalkan yang fardu-fardu, yang wajib, ingat itu paling Allah cintai darimu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba. Dan terus hambaku melakukan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah, hingga aku mencintainya. Kalau sudah Allah mencintai, aku menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya, penglihat pendengarannya yang dia mendengar dengannya, terjaga. Dengan mengamalkan yang fardu, mengamalkan yang sunnah, memperbanyak yang sunnah-sunnah, terjaga dari pandangan yang haram, terjaga dari pendengaran yang haram. Yang ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar, tanasuh wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Karena dengan semua itu meminimalisir kemaksiatan, menekan angka dosa. Adanya saling nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar antara muslim satu dengan muslim yang lain, muslimah yang satu dengan muslimah yang lainnya, yang keempat memilih rufqah salihah, teman yang saleh, yang baik, yang membantu kamu untuk menambah ketaatan, membantu kamu untuk menjauh dari maksiat. Yang kelima, taubat dari kemaksiatan itu jika terjatuh padanya, segera dia taubat darinya, segera dia menyesali dengan cara-cara taubat yang ma'ruf. Sehingga kalaupun dia terjatuh, dia sadar ini kejelekan, ini dosa kepada Allah, merasa bersalah, menyesal, masih dalam kebaikan hamba yang seperti ini, masih tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika itu muhaqiratid dzunub, ini yang mengkhawatirkan. Dia tidak merasa berbuat salah, tidak menyesal apa yang terjadi pada dirinya, maka tidak ada dorongan dari dirinya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemaksiatan tentunya berdampak bukan hanya kepada pelakunya, bahkan kepada keluarganya, anak istrinya, bahkan masyarakat di sekitarnya, bahkan umatnya, bahkan itu kepada langit dan bumi, laut, daratan, dan makhluk-makhluk yang lain. Dalam Ar-Rum Allah sebutkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, akibat kemaksiatan mereka. Di Muslim atau bahkan di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar waddawab. Kalau itu hamba yang fajir, mati, banyak fujur, banyak kemaksiatannya, telah tenang darinya, telah rahah, istirahat sudah, tenang darinya hamba-hamba Allah yang lain, negeri, pohon, binatang, semuanya merasa tenang dengan kepergiannya, tidak terganggu karena kefujuran dan kemaksiatannya. Kalau kembali melihat dampak kemaksiatan kepada individu pelaku-pelakunya, poin-poin ini menjadi bahan muhasabah terhadap diri kita semua. Kita semua, termasuk diri saya terutama, untuk kita introspeksi diri, apa ada pada diri kita. Jika memang tidak ada, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Jika memang ada, bersegera, berbenah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang pertama adalah itu, kemaksiatan merusak kalbu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kemaksiatan melemahkan pengagungan kepada Allah di dalam kalbu, memuliakan Allah di dalam kalbu melemah akibat maksiat. Kata Ibnu Al-Qayyim, karena pengagungan kepada Allah lah di dalam kalbu itu yang seharusnya melindungi, menjaga seorang hamba dari pelanggaran dan segenap kemaksiatan kepadanya. Itu yang menjaga dia dari dzunub wal ma'asi. Ketika itu lemah, yang diharamkan Allah menjadi ringan di matanya, seakan itu kecil dan tidak bernilai. Kemaksiatan pula melemahkan dan bahkan menghilangkan kehidupan kalbu dan ghirah, kecemburuan yang ada padanya. Di Bukhari, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau kamu tidak malu, lakukan semaumu sudah. Apapun yang kamu kehendaki. Ketika malu itu sudah tidak ada lagi di dalam kalbu. Orang mau maksiat, mau dosa, melakukan ini itu. Hilang ghirahnya. Hilang hidupnya kalbu. Bahkan tertutupi kalbu itu sehingga tidak melihat yang baik itu baik, tidak melihat yang jelek itu menjadi jelek, bahkan sebaliknya. Kemaksiatan pula, kata Ibnu Al-Qayyim, mewariskan wahsyah wa dhiq. Wahsyah itu perasaan liar, tidak tenang, tidak nyaman dalam hatimu, liar, seakan kamu kalau itu secara hissi di tengah orang-orang yang tidak kenal kamu dan kamu tidak kenal mereka, kamu gak nyaman. Tapi ini di dalam kolbu. Sempit rasanya dada, tertekan, sumpek, gundah gulana. Baik itu perasaan liar antara dia sebagai pelaku maksiat dengan khaliknya, tidak lagi merasa tenang dan nyaman, atau itu perasaan liar antara dia dengan yang di sekelilingnya, anak istrinya, temannya, tetangganya, tidak nyaman bersama mereka. Terlebih ketika mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dia seperti terkucilkan, sempit dadanya, liar. Bahkan itu pada dirinya sendiri, gak nyaman, gelisah dan dampak kemaksiatan, dosa. Tetapi dia dari satu sisi itu pertanda baik. Pertanda baik kalau masih ada iman dalam dirinya. Dia akan merasakan semua itu. Berarti ada iman dalam dirinya. Yang celaka dan na'udzubillah justru ketika tidak dia rasakan semua ini. Tenang-tenang saja. Padahal dia pelaku maksiat, berdosa ini dan itu. Ini yang lebih parah. Kemaksiatan pula mewariskan kepada kolbu kegelapan. Seakan dia dalam kegelapan yang sangat, tidak bisa ceria layaknya orang yang taat, berbuat amal saleh, kebaikan. Dia dalam cahaya, dalam terang benderang, tapi maksiat dalam kegelapan. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa itu mematikan kalbu, dan jika terus-menerus dilakukan, orangnya akan menjadi rendah, hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Dengan kamu tinggalkan dosa, akan hidup kalbumu. Makanya baik bagimu untuk menyalai dosa-dosa itu. Ini yani kamu tinggalkan dosa-dosa tersebut. Ini akibat yang langsung kepada diri pelaku kemaksiatan pada kalbunya, pada jiwanya. Yang kedua dari dampak maksiat itu, uqubah syar'iyah, hukuman syar'i yang ditentukan atas dirinya, baik itu hudud, had, kafarah, atau ta'zir. Had seperti hadus zina, dicambuk, dirajam, peminum khamr, cambuk, menuduh kehormatan seorang mukmin atau mukminah. Kafarah seperti kafarah yang berhubungan dengan istrinya di siang Ramadan, hukuman bagi dia, dia harus mengeluarkan kafarah. Kafaratul zihar yang mengatai istrinya seperti ibunya, atau itu ta'zir di penjara, dipukul oleh pemerintah tentunya yang dimaksud, atau terkadang bisa sampai pada tingkatan dibunuh kalau memang hakim dan pemerintah menentukan itu. Dan ini hukuman, dampak dari perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, hukuman qadariyah, secara qadar. Kalau tadi syar'iyah dalam syariat, ketentuan hukuman baginya. Dalam qadar pun demikian, tertimpa dalam agamanya atau dunianya atau kedua-duanya, ya pada agamanya tertimpa, ya kepada dunianya, ibtilaat, mihan, cobaan-cobaan berat, ujian, musibah dengan segala macam bentuknya. Dalam As-Sajdah Allah sebutkan, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh akan kami rasakan kepada mereka adzabul adna, adzab yang lebih ringan, dan itu sebelum di bawah adzab yang lebih berat, siksaan yang lebih berat, agar mereka mau kembali kepada Allah. Adzabul adna, adzab yang lebih ringan, Ibnu Katsir sebutkan dan banyak mufassirin, masaibud dunia, musibah-musibah yang terjadi di dunia, apapun bentuknya, malapetaka, bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa bumi, nasallahu al-afiyah. Adzabil adna, kerugian, dicuri, ditipu orang, dibawa lari harta bendanya, segala musibah, segala afat, segala bentuk penyakit, kejelekan, keburukan yang menimpa dirinya. Adzabul adna dunal adzabil akbar, la'allahum yarji'un. Dari rahmat Allah diingatkan dengan semua itu, agar mereka mau segera kembali kepada Allah. Dengan adzabul adna dan musibah-musibah itu, diharapkan dengannya seorang muslim terangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya. Atau itu memang sebagai hukuman atas kedzaliman dia. Terbalas dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya. Maka tidak terjadi begitu saja kejelekan apapun itu bentuknya yang menimpa seorang hamba dalam dirinya, keluarganya, usahanya, anaknya, dalam dakwahnya, menuntut kita muhasabah. Apa kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri kita untuk kita benahi. Maksiat berdampak. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, beda orang yang mengeluhkan kepada Allah kezaliman, kejahatan orang lain pada dirinya. Ya Rabb, fulan berbuat begini kepadaku, fulan melakukan ini padaku, alan mengatai aku ini itu dan seterusnya. Dengan orang yang mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Artinya dia sadar bahwa itu peringatan dari Allah. Tidaklah fulan melakukan itu pada dirinya kecuali karena kesalahan dirinya sendiri, karena maksiat yang ada pada dirinya, karena dosa yang dia lakukan sehingga fulan bisa menipu dia, membawa lari hartanya dan seterusnya. Maka dia selalu mengeluhkan dirinya kepada Allah. Dia keluhkan dirinya sendiri. Bertobat dan benar-benar kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, innal lisayyi'ah sawadan fil wajh wa zulmatan fil qalb wa wahanan fil badan wa nuqsanan fil rizq wa bughdan fi qulubil khalq. Dosa kemaksiatan itu memberikan wajah yang hitam gelap di orangnya, walaupun dia putih kulitnya, tapi terlihat suram dan gelap wajah itu, tidak ada cahayanya. Kegelapan di dalam kalbunya, seperti Ibnu Mubarak sebutkan, lemah dalam badannya, berkurang rizkinya, menjadi sulit, dan dibenci, tidak disenangi oleh orang lain. Oleh hamba-hamba Allah mukminin, tidak disenangi, dibenci oleh mereka. Ini beberapa dampak dan akibat dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu berdampak kepada masyarakatnya. Terlebih jika banyak yang melakukan maksiat itu dari mereka. Dalam Al-Isra, Allah sebutkan, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira. Berapa banyak yang kami hancurkan, kami binasakan umat-umat setelah Nuh alaihi salam, dan cukuplah Rabbmu terhadap dosa-dosa hambanya, Maha mengetahui. Yang dulunya umat yang perkasa, bangsa yang jaya, kuat, banyak jumlah mereka, kaya, hancur lebur tiada sisa ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh sendiri dibinasakan dengan banjir yang begitu besar. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Lut dibinasakan semua oleh Allah. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing dari umat-umat itu kami azab mereka, kami hukum karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihimul ard wa minhum man aghraqna. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah, ada yang dimakan oleh bumi, ditelan oleh bumi, ada yang disiksa dengan suara yang begitu peka dan tajam. Akhadna bidzambi. Itu semua sebagai hukuman terhadap masyarakat tersebut, suatu kaum, karena kemaksiatan yang terjadi di antara mereka. Berdampak. Tidak ada yang terjadi semua dengan sendirinya. Kebanyakan orang tidak menyentuh permasalahan ini. Kalaupun terjadi sesuatu, hanya dibahas secara konkretnya saja. Oh, ini gempa sekian skala, anu, karena lempengan bumi bergeser, karena ini itu. Banjir, oh, karena curah hujan yang terlalu banyak, terlalu deras, anu, tanggulnya gak mampu, anu, karena sungainya begini, karena ini itu. Angin kencang, puting beliung kah, atau apalagi namanya. Oh, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tidak ada yang menyentuh karena maksiat masyarakat setempat. Banyaknya dosa yang dilakukan oleh mereka. Semua itu terjadi atas perintah Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusannya. Angin itu tidak datang semaunya sendiri. Dan dia tidak punya kekuasaan, angin. Tidak punya kekuatan tiba-tiba maunya datang ke daerah mana, kemudian memporak-porandakan tempat itu. Hujan tidak turun semaunya sendiri. Meluber dan meluap air sungai atau laut, terjadi tsunami, banjir. Tidak dengan kemauannya sendiri. Ada yang memerintahkan. Rabbul Alamin. Dan ada sebabnya. Tidak ada yang menyentuh. Karena ulah, maksiat dan dosa masyarakatnya. Gunung ini aktif, tidak aktif. Tidak ada yang mengingatkan. Ini ciptaan Allah. Dia tidak punya kehendak sendiri untuk meletus atau mengeluarkan ini itunya. kekuasaan Allah. Kemaksiatan pula berdampak hilangnya kenikmatan, tercabutnya kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan tergantikan, wal'iyadzu billah, dengan nikmah, dengan bencana dan kejelekan. Dalam An-Nahl Allah sebutkan wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah beri contoh desa yang semula negeri itu aman, mutmainnah, tentram, tenang. Rizki dengan mudah datang ke mereka, Allah berikan. Mingkul limakan, dari setiap penjurunya. Panen selalu berhasil dengan baik. Perdagangan ini itu, masya Allah, makmur. Fakafarat bi'an'umillah, ketika negeri itu kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan, mereka ingkari, Allah timpakan kepada mereka libasal ju', kelaparan. Berbalik sekarang, yang dulunya dalam keadaan aman, tenang, kenikmatan, jadi serba sulit, makan pun sulit, rizki menjadi berat, seret, wal khauf, dihantui dengan rasa ketakutan, banyak pembunuhan di sana sini, banyak begal, banyak perampokan, banyak kejahatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketakutan mencekam kehidupan mereka. Bima kanu yasnaun, itu akibat ulah perbuatan mereka sendiri, maksiat. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Hilangnya rasa aman, yang itu merupakan kenikmatan besar dari Allah, karena maksiat. Apa yang menimpa beberapa kaum muslimin di beberapa belahan dunia, pembantaian, pembunuhan, dengan bengis dan kejam luar biasa. Coba, banyak dari mereka yang mengamati, mereka yang berbicara, tidak lebih dari masalah-masalah hissiyah. Oh ini anu, perang etnis. Oh anu, karena rebutan minyak saja isunya, karena ini, karena itu. Oh, itu karena politik, ini karena itu. Justru Ahlus Sunnah yang paling penyayang dan perhatian kepada umatnya, bukan akan terjadi dengan sendirinya, pasti karena akibat dosa, akibat maksiat, bencana dan malapetaka, tragedi, berdarah, nyawa menjadi taruhan, kehormatan dan yang lain-lainnya. Karena semakin hilangnya, semakin terkikisnya nilai-nilai tauhid pada suatu umat, banyaknya kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, banyaknya maksiat, banyaknya dosa, mendatangkan semua itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Dirasakan oleh Allah bagaimana mereka kelaparan, bagaimana mereka ketakutan. Nyawa jadi taruhan, kehormatan, kelaparan di barak-barak pengungsian. Kalau sudah seperti itu, na'udzubillah, bagaimana merasa nyaman hidup? Anak tidak bisa sekolah, pekerja tidak bisa bekerja dengan layak dan baik, mendapat penghasilan, kesehatan ini itu, semuanya berantakan. Maksiat. Untuk kita pun mawas diri. Tidak ada yang menjamin keselamatan itu kalau kita pun tidak berbenah diri, tidak mau insaf, tidak mau sadar, bertobat, segera beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang kuasa. Semuanya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah segera memberi kebaikan, menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak belahan dunia, di Syria, di Rohingya, Myanmar, dan yang lain-lainnya. Peringatan buat kita dan muslimin yang lain. Maksiat berdampak kepada masyarakat yang semula itu aman, semula itu tenang, tentram, berubah terbalik 180 derajat ketika mereka durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula terjadi dampak kepada masyarakat itu penyakit menular, nasallallahu alafiyah, wabah yang mematikan, na'udzubillah, dampak dari maksiat. Allah yang kuasa, Allah yang menciptakan mereka semua. Allah ingin dan Allah perintahkan mereka untuk taat, bertauhid hanya kepadanya, meninggalkan segala kemusyrikan dan penuhanan kepada selain dirinya, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu terjadi di alam ini semaunya dengan sendirinya. Kullu yaumin huwa fi sya'n, tiap hari Allah dalam urusannya. Allah menentukan. Di Muslim Rasulullah SAW sebutkan, bahkan di Bukhari Muslim dari hadis Usamah, inna hadzal waja' aw as-saqm aw as-suqm rijzun 'adzaballahu bihi ba'dhal umam qablakum wa qad baqiya ba'du fil ardi fayadhhabul marrah wa ya'til ukhra. Penyakit-penyakit ini Rasul sebutkan. Wajah atau sukm, rijis, hukuman, azab yang Allah azab dengannya umat-umat sebelum kalian, banyak umat sebelum ini. Dan itu masih tersisa di muka bumi ini. Terkadang dia datang, terkadang dia hilang, terkadang muncul, terkadang gini. Allah yang tentukan, Allah yang kuasa. Muncul wabah penyakit tertentu, banyak korban yang mati karenanya. Wabah, penyakit-penyakit yang ganas dan mematikan, virus ini, virus itu. Sekali lagi, banyak orang hanya menilai dari sisi medisnya. Oh, karena bakteri ini, oh karena virus ini, oh karena belum divaksin ini, belum divaksin itu, karena ini dan karena itu. Naam, itu asbab, sebagian dari asbab. Tapi yang utama itu hukuman dan azab Allah karena kemaksiatan, karena dosa yang terjadi di masyarakat itu. Muncul penyakit ini, muncul wabah itu. Selain bantuan medis, pengobatan, vaksinasi dan lain sebagainya, lebih penting dan lebih utama mereka harus dibimbing, dinasehati. Tobatlah, tobatlah kepada Allah. Tinggalkan maksiat, istighfar dari dosa-dosa kalian. Benahi tauhid kalian kepada Allah. Tinggalkan segala kemusyrikan, segala bid'ah, maksiat. Itu yang jauh lebih penting. Karena itu hukuman dari Allah. Penyakit itu gak punya nyawa, tidak punya kekuatan sendiri untuk datang dengan kemauannya. Kemudian tidak punya pengaruh untuk menyebar ke kampung sini, ke kampung sana, ke negeri ini, ke negeri itu. Dari mana kekuatan itu dia punya? Allah yang kuasa. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Agar merekanya mau kembali, sadar, dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Ibnu Majah dan Hakim, dan disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW sebutkan, lam tadhhar fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau. Kalau perbuatan-perbuatan keji, kemaksiatan yang keji tampak pada suatu kaum dan itu terang-terangan mereka lakukan, akan muncul di kaum tersebut sebagai hukuman Allah, ta'un, wabah yang mematikan, banyak korban berjatuhan. Dan muncul penyakit-penyakit baru yang mereka tahu, yang itu gak pernah didengar oleh generasi-generasi sebelumnya. Gak usah jauh-jauh. Masallallahu alaihi. Bagi kita yang masih punya kakek mungkin usia 80, mungkin 90 tahun dan masih segar ingatannya, belum pikun, belum ini. Kayak pernah dengar zaman mudanya dulu penyakit namanya AIDS. Tanyakan coba. Tahu virus HIV tahun 40, tahun 30 dulu, 1930 ada? Kakek kamu tanya. Gak kenal, gak tahu. Itu gak jauh dari masa kita baru. Banyak muncul penyakit yang itu gak ada di leluhur kamu. Di generasi-generasi sebelumnya gak mereka kenal bahkan. Yang virus ini, yang wabah itu. Muncul penyakit ini, penyakit itu. Gak ada di zaman dulu. Kenapa di belakangan muncul? Marak bahkan, rame. Akibat kemaksiatan. Dosa yang semakin berani orang melakukannya tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Rasul, dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Rasulnya, diancam neraka jahanam, mereka tantang terang-terangan. Bahkan tanpa malu mereka berusaha mati-matian diperjuangkan untuk dilegalkan. Dianggap biasa dan resmi. Jangan itu dicela di masyarakat. Jangan sampai itu dianggap aib di masyarakat. LGBT dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Perbuatan yang cela dan haram dianggap itu legal dan biasa. Dan diperjuangkan terang-terangan, berani-berani, tanpa malu. Di mass media, di sana, di sini. Bagaimana azab tidak turun. Bagaimana musibah tidak menimpa. Seperti itu masyarakatnya. Seperti itu kaum yang ada. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita skors untuk sholat zuhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.